فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين الحاضرين dan juga para pendengar radio muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan malam hari ini masih bersama dengan kitab Sahih Bukhari dan pada bab yang sama, babul ilmi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan bab yang baru. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang bagaimana seorang mufti ketika ditanya kemudian menjawab dengan isyarat tangan ataupun kepala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais ala ayyafadul imana wal ilma wa yukhbiru man wara'ahum wa qala Malik ibn al-Huwairis قال لنا نبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. Bab yang menjelaskan tentang hasungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan kabilah Abdul Qais ala ayah fatul iman, agar supaya mereka menjaga keimanan, wal ilma dan ilmu, wa yukhbiru man wara'ahum, dan mengabarkan iman dan ilmu kepada orang-orang di belakang mereka. Wa qala Malik bin Huwairis, dan telah berkata Malik bin Huwairis, ini adalah utusan dari kabilah Abdul Qais beliau berkata, qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada kami, memerintahkan kepada kami, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, fa'allimuhum, dan ajarkan kepada mereka apa? Al-iman dan ilmu. Bab ini sebagaimana yang telah sama-sama kita dengar, ini penjelasan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung, menganjurkan kepada para utusan kabilah Abdul Qais ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja yang Allah SWT perintahkan, hal-hal yang pokok dalam urusan agama, tentang syahadah, tentang sholat, tentang zakah, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga hal-hal yang dilarang dalam urusan agama. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk setelah mereka mempelajarinya, kemudian mengajarkan kepada orang-orang yang di belakang mereka, yaitu kepada keluarga mereka, para pengikut mereka. Bab ini sebenarnya telah dijelaskan, atau hadis ini yang ada di depan kita ini telah disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pada Kitabul Iman, bab ada al-khumus minal iman, menunaikan khumus itu ghanimah, itu bagian daripada iman. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya menjelaskan tentang pertanyaan yang disampaikan kepada mufti, kemudian mufti menjawab pertanyaan tersebut, ini bab istifta. Dan bab ini berbicara tentang masalah hasungan untuk menjaga dan mempelajari iman dan ilmu. Ini semuanya ini masih berkaitan dengan bab ta'lim wa ta'allum, bab mengajar dan belajar. Yang satu bertanya, dan bertanya itu adalah salah satu bagian daripada belajar. Yang satu menjelaskan, ini bab ta'lim, mengajarkan. Dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ketika menganjurkan menghasung kepada mereka utusan dari kabilah Abdul Qais untuk apa? Untuk mempelajari ilmu. Kemudian setelah itu, setelah mereka mengetahui ilmu, dan mereka punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang-orang yang di belakang mereka. Ini pada awal Islam, ketika Islam pada saat itu pemeluknya, pengikutnya sedikit, bahwa tablighul ilmi itu perkara yang fardu aini, fardu ain bagi umat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu masih sedikit jumlahnya, bahwasanya menyampaikan dan mendakwahkan ilmu yang telah mereka pelajari, mereka ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang di belakang mereka, keluarganya, ahlu kabilahnya, dan yang lain-lainnya, itu suatu hal yang fardu ain. Baru kemudian setelah Islam berkembang, kemudian banyak sekali para ulama'nya dan juga para thullabul ilmi, maka pada saat itu kewajiban untuk menyampaikan ilmu berubah menjadi fardu kifai. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan hadis ini insya Allah kita akan ketemu dengan hadis ini di banyak tempat ya. Ada beberapa bab yang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menghadirkan dan mendatangkan hadis ini. Salah satunya babul iman, kemudian babul ilmi. Kemudian nanti datang pada bab khabarul ahad juga akan sampai. Kemudian bab yang lainnya juga akan sampai kepada kita. Jadi kita menjelaskan tidak terlalu mendalam tentang hadis ini karena ini sudah kita jelaskan ya. Adapun rawi yang disebutkan di sini yaitu Malik bin Al-Huairith Ibnu Hashish ya. Kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Ya, nama lengkapnya adalah kalau boleh kita ketahui di sini Malik bin Al-Huairith Ibnu Auf Ibnu Judda Al-Laythi, kunyahnya Abu Sulaiman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 6 orang dari kaumnya. Pada saat beliau datang bersama dengan kaumnya belum dalam keadaan muslim ya. Begitu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk Islamlah mereka ini, 6 orang ini. Kemudian setelah itu tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari, belajar ilmu dan langsung mengamalkannya tentang sholat, tentang zakat, tentang syariat Islam yang lainnya. Tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di kota Madinah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada beliau dan rombongannya untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah itu sahabat ini, sahabat Malik bin Harith ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 15 hadis ya. 15 hadis. Ada pun hadis yang ada di hadapan kita sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Isa al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundarun qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrata qala kuntu utarjimu baina bani Abbas wa baina an-nas faqala inna wafda Abdul Qais atau Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man al-wafd aw man al-qaum qala Rabi'atu faqala marhaban bil qaumi aw bil wafd ghayra khazaya wala nadama qalu inna na'tika min shuqqatin ba'idatin وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadan wa tu'tul khumsa min al maghnami wa nahahum 'anid dubba'i wal hantami wal muzaffati qala syu'batu rubbama qala an nakiri wa rubbama qala al muqayyar qala ihfaduhu wa akhbiruhu man wara'akum. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Basharin. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Gundarun. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Syu'bah dari Abi Jamratah. Qala kuntu utarjimu bayna Ibn Abbasi wa bayna nasi. Abi Jumrah berkata, aku menterjemahkan antara sahabat Abdullah bin Abbas wa bayna nasi, dan antara manusia. Ya. Maksudnya apa? Pada saat itu sahabat Abdullah bin Abbas sedang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Mungkin di antara mereka ada yang tidak paham dengan bahasa Arab. Ya. Karena pada saat itu, ya, sahabat Abdullah bin Abbas itu banyak mengajar ilmu di daerah Kufah. Dan kebanyakan di sana adalah orang yang berbahasa dengan bahasa Farsi, orang Persia, ya, ya, begitu. Sehingga di sini Abu Jumrah ini punya tugas untuk menterjemahkan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Faqal, maka berkatalah Abdullah bin Abbas, inna wafda Abdul Qais atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya utusan kabilah Abdul Qais atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, manil wafdu amanil qawm. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, dari utusan mana ini? Dari kaum mana ini? Qawlu Rabi'ah, mereka, enam orang ini, sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka jumlahnya enam orang. Qawlu Rabi'ah, dari kaum yang disebut dengan Rabi'ah. Jadi kabilahnya itu besar, Abdul Qais. Di antara kabilah itu ada bagian-bagian keluarga tersendiri. Salah satu di antara bagian dari kabilah Abdul Qais ada disebut dengan apa? Keluarga Rabi'ah, dan mereka dari Rabi'ah ini. Faqala marhaban bil qaum. Selamat datang dengan kaum, aw bil wahdi, atau dengan utusan ghair khazaya wala nadama. Maksudnya apa? Datang dalam keadaan tidak bersedih dan juga tidak dalam keadaan menyesal. Dalam keadaan maksudnya apa? Beruntung. Marhaban. Ini salah satu sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan ini, kepada wakil dari kabilah Abdul Qais ini. Marhaban bikum. Selamat datang kepada kalian, kepada kaum, kepada utusan. Kalian datang dalam keadaan tidak bersedih, kalian datang dalam keadaan tidak menyesal. Qalu inna na'tika min suqqatin ba'idatin. Mereka berkata, sungguhnya kami datang kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam min suqqatin ba'idatin, min suqqah ini safar ba'idah. Dari perjalanan yang jauh. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy, antara kami dan Anda hadzal hayy, ini kabilah min kufar, dari kalangan orang kafir, namanya kabilah Mudhar. Wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haramin, dan kami tidak mungkin, tidak mampu datang kepadamu kecuali pada waktu bulan haram. Karena sebagaimana kita ketahui, ini suatu aturan yang disepakati oleh semua kabilah Arab bahwa pada waktu bulan haram itu mereka dilarang berperang. Pada saat itu adalah bulan damai. Apapun permusuhan yang terjadi pada mereka, kalau sudah masuk pada waktu bulan haram, maka semuanya berhenti dan tidak ada permusuhan pada saat itu, untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Ya, kami tidak bisa datang kecuali pada waktu bulan haram. Karena antara kami dengan mereka, ya, kaum Mudhar ini, terjadi persengketaan, permusuhan, peperangan. Nah, famurna bi amrin nukhbiru bihi man warana. Maka perintahkan kepada kami dengan sebuah perkara, dengan sebuah perintah, nukhbiru bihi, kami akan kabarkan dengannya man waro'ana, orang yang ada di belakang kami. Nudkhiluh bil jannah, dan kami masuk ke dalam surga karena perintah ini. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in, maka Nabi SAW memerintahkan dengan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahdah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka dengan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hal tadruna mal imanu billahi wahdah? Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah wahdah, semata kepadanya? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Ini termasuk di antara adab seorang talib ilmi, apabila ditanya tentang suatu dalam urusan agama, maka apabila tidak mampu menjawab dan tidak memiliki ilmu tentangnya, maka dia menjawab Allahu a'lam, menyerahkan ilmunya kepada Allah SWT dan Rasulnya, kalau itu pada zaman Nabi SAW. Tapi begitu Nabi SAW wafat, maka cukuplah kita menjawab dengan Allahu a'lam. Begitu ya. Ini kalau dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan dunia tidak perlu. Kalau kemudian kita tanya tentang suatu, kita enggak tahu, akhi tahu sandal saya enggak, Allahu a'lam. Nah, ini bukan termasuk adab kepada Allah SWT ya ini. Tanya aja tidak tahu, gitu aja selesai. Tidak tahu. Ya akhi tahukah di mana letak sepeda motor saya dan yang semisalnya? Maka jawab saja, saya tidak tahu. Tidak perlu kemudian dijawab dengan Allahu a'lam. Dalam urusan agama maka jawab Allahu a'lam. Ya. Gitu. Ini adab yang rafi', adab yang mulia. Ketika ditanya seseorang tentang urusan agama, maka dia menjawab Allahu a'lam. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, salah satunya di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa kalimat la adri ala a'lam au la a'lam itu nisful ilmu. Nisful ilmi. Saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Jawaban ini adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu. Karena ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang engkau ketahui dan ilmu yang tidak engkau ketahui. Ilmu yang engkau tidak ketahui, maka jawablah dengan apa? La a'lam, la adri. Dan ilmu yang engkau ketahui, maka jawablah sesuai dengan apa yang kamu miliki dari ilmu tersebut. Ya, begitu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab bahwa yang dimaksud dengan al-imanu adalah apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa yang dimaksud dengan iman adalah apa? Persaksian bahwa saya tidak ada ilah yang hak, yang patut untuk disembah melainkan Allah SWT. Dan persaksian bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah salah satu di antara rukun iman, iman kepada Allah dan iman kepada para rasulnya. Kemudian selanjutnya adalah wa iqamus shalah, menegakkan salat. Yang berikutnya wa itauz zakat wa shaum ramadan, menunaikan zakat dan puasa pada waktu bulan Ramadan. Nah, di sini belum disebutkan tentang apa? Tentang ibadatul haji. Nah, karena pada saat itu belum ada kewajiban untuk haji. Ya. Yeah. Belum turun perintah untuk menunaikan ibadah haji, sehingga Nabi SAW menjelaskan apa yang pada saat itulah diturunkan kewajibannya. Wa tu'tul khumsa min al-maghnami, dan memberikan khumus seperlima min al-maghnam dari ghanimah. ini khumusnya. Jadi kalau ada perangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan orang kafir dan kemudian mendapatkan rampasan perang, maka rampasan perang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 1/5 dan yang kedua adalah 4/5. Ada pun 1/5, fa anna lillahi khumsahu wal rasuli wal turqurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Maka 1/5-nya diperuntukkan bagi Allah, bagi Rasul-Nya. Nah, kalau apa Rasul-Nya sudah wafat, maka diperuntukkan bagi keluarganya, ahli baitnya. Kemudian untuk fakir miskin dan yang seterusnya. Adapun 4/5-nya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut, dibagi di antara mereka. Wa nahahum 'anid dubai, dan Nabi SAW melarang mereka dari ad-duba wal hantami wal muzaffati. Ini adalah jenis-jenis bejana. Ya, jenis-jenis ad-duba, yang dimaksud ad-duba adalah bejana atau bejana yang dibuat dari labu, ya. Tahu buah labu besar itu? Itu kalau dikeringkan kemudian dalamnya sudah di keluarkan, maka itu jadi sebuah bejana begitu, ya. Ya, buah labu yang besar itu isinya dalamannya dibuang atau kemudian dimanfaatkan, dimasak, kemudian tinggal kulit luarnya, maka itu bisa dijadikan sebagai bejana. Ya. Wal hantami, ada wal hantami ini tembikar, ya. Guci atau bejana yang dibuat dari tembikar. Warnanya hijau atau warna yang semisalnya. Wal muzaffati ini biasanya bejana dibuat dari apa saja, tetapi biasanya dalamnya itu dilumuri dengan sejenis seperti cairan seperti aspal dan yang semisalnya itu, ya, sehingga menjadi awet, ya. Itu muzaffah. Qala Syu'bah, salah satu di antara rawi ini mengatakan, rubama, terkadang rawinya mengatakan, qala an-naqir. An-naqir itu biasanya bejana yang dibuat dari batang pohon dalamnya dilubangi kemudian digunakan untuk menyimpan cairan. Dan 4 perkara ini, ad-duba, wal-handam, wal-muzaffat, nakir atau mukhayyar, itu biasanya digunakan untuk membuat khamar. Baik itu berasal dari, kalau khamar di masa itu dibuat yang pertama dari apa? Dari kurma. Yang kedua dari anggur. Yang ketiga dari madu. Jadi kalau kemudian cairan atau kemudian hasil perasan baik dari kurma ataupun dari apa, anggur, itu kalau dimasukkan dalam 4 jenis bejana ini, maka proses fermentasinya itu lebih cepat dibandingkan dengan bejana-bejana yang lainnya. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang menggunakan ini, maksudnya untuk membuat khamr. Kalau dimanfaatkan selain daripada untuk membuat khamr, enggak ada masalah. Nah, tapi karena kebiasaan pada saat itu menggunakan bejana-bejana untuk membuat khamr, karena proses fermentasinya, proses takhmirnya, ya, peragiannya itu lebih cepat. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan ini, bejana-bejana ini, untuk membuat khamr. Qala ihfaduhu wa akhbiruhu man wara'akum. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ihfaduhu, hafalkan ini, jagalah ini. Maksudnya apa yang beliau sampaikan kepada mereka, ilmu yang beliau sampaikan kepada mereka. Wa akhbiruhu man wara'akum, dan kabarkan ilmu ini kepada orang-orang di belakang kalian. Ya. Ini makna dan terjemahan dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Adapun rawi-rawinya ini sudah kita jelaskan pada bab Kitabul Iman ya. Salah satunya adalah Ghundar. Ghundar namanya adalah Muhammad bin Ja'far. Ini termasuk di antara rawi yang thiqah. Banyak sekali Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan nama rawi adalah Ghundar. Ya. Ghundar itu kalau dalam bahasa Farsi disebut orang yang banyak suka bikin keributan gitu ya. Musyakib gitu ya. Tapi namanya aslinya Muhammad ibnu Ja'far ya. Kunyahnya Abu Jamrah. Taib. Saya kira saya tidak perlu mengulangi lagi tentang penjelasan hadis ini karena jelas sekali ya. Yang jelas sebagaimana disebutkan di sini bahwasanya barang siapa mempelajari ilmu maka menjadi kewajiban baginya untuk menyampaikan ilmu tersebut bagi orang yang tidak mengetahuinya. Ya, bagi orang yang tidak mengetahuinya. Dan itu adalah menjadi kewajibannya aini pada saat awal Islam. Tapi pada saat ini karena Islam sudah tersebar di mana-mana dan juga para ulama juga sudah lumayan banyak, maka kewajiban ini menjadi fardhu kifayah. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab rihlah fil mas'alati nazilati wa ta'lim ahlihi. Bab yang menjelaskan tentang apa rihlah, bepergian. Fi di sini adalah fi sababiyah. Karena sebuah masalah yang datang kepada seseorang ini wa ta'limi ahli dan mengajarkannya kepada keluarganya. Bab ini menjelaskan tentang apa? Bepergian karena sebuah masalah, masalah yang dihadapi oleh seseorang yang datang kepadanya dan kemudian mengajarkan masalah tersebut atau ilmu yang telah dia dapatkan kepada keluarganya. Rehla artinya safar ya, bepergian ya. Tapi pada bab sebelumnya masih dalam Kitabul Ilmi telah dijelaskan tentang khuruj fi talabil ilmi, yaitu bepergian dalam menuntut ilmu. Ya, kalau ada orang bertanya berarti ini pengulangan Ustaz. Kemarin kita membahas tentang masalah khuruj fi talabil ilmi. Sekarang diulang lagi rehla. Ya, fil mas'alah. Ini apa bukan termasuk pengulangan? Maka dijelaskan oleh para ulama, ini bukan pengulangan. Pada awal pembahasan tentang khuruj fi talabil ilmi ini bahas masalah bepergian mencari ilmu secara umum. Tapi pada bab ini dijelaskan tentang apa? Mencari ilmu oleh seseorang karena masalah yang menimpanya. Ya. Jadi apabila kita mendapatkan sebuah permasalahan, kemudian kita berpergian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan, dari problem kita yang kita hadapi. Kita bertanya kepada seorang ulama, kita kemudian pergi kepadanya dan bertanya tentang masalah ini. Ya, ini perbedaan antara yang bab yang dahulu dengan bab yang ada di depan kita ini. Ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Muhammad ibn Muqatil Abu al-Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Abi Husain qala haddatsani Abdullah ibn Abi Mulaikah an Uqbah ibn al-Harith annahu tazawwaja ibnata li Abi Ihab ibn Aziz fa atathu imra'atun fa qalat inni qad arda'tu Uqbah walladhi tazawwaja فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فرغب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kaifa waqad qil fa faraqaha Uqbatu wa nakahat zawjan ghairah. Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad ibn Muqatil Abu Hasan. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar ibn Sa'id ibn Abi Husainin. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah ibn Abi Mulaikata an Uqbah ibn Harith, dari Uqbah ibn Harith, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihabin, bahwasanya Uqbah ini, Uqbah ibn Harith ini seorang sahabat, sungguhnya dia telah menikah dengan anak perempuan Abi Ihabin ibn Aziz, namanya Ghaniyah. Menikah dengan anak perempuan Abi Ihabin, nama aslinya adalah Ghaniyah, anak perempuan ini, dan kunyahnya Ummu Yahya. Fa'atathu imra'atun, maka datanglah seorang wanita. Faqalat inni qad arda'tu Uqbata allati tazawwaja. Wanita ini mengabarkan, sungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi. Maknanya telah berubah menjadi saudara sepersusuan. Maka yang namanya saudara sepersusuan itu kahlah min nasabin, sebagaimana apa? Sebagaimana nasab. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan sama hukumnya dengan nasab. Masalah pernikahan, masalah mahram dan seterusnya sama. Maknanya ini adalah wanita yang haram untuk dinikahi karena adalah saudara perempuan sesusuan. Faqala laha Uqbah, maka berkatalah Uqbah kepada wanita tadi, ma'alamu annaki arta'tani, aku tidak mengetahui bahwa engkau telah menyusuiku dan engkau juga tidak mengabarkan kepadaku. Maksudnya sebelum pernikahannya, ya, aku tidak mengetahui bahwa engkau telah menyusuiku dan aku juga tidak engkau kabarkan kepadaku. Maksudnya sebelum pernikahannya. Farghaba ila Rasulullah SAW, maka naiklah kendaraan Uqbah ini menuju ke Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Mekah, ya. Naik kendaraan unta atau yang semisalnya pergi ke kota Madinah. Fasa'alahu, kemudian Uqbah ini, Ibn Harith ini bertanya kepada Nabi SAW tentang masalahnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, kaifa waqad qila, bagaimana telah dikatakan seperti itu? Maksudnya apa? Telah dikatakan, telah tersebar bahwasanya engkau dan istrimu adalah saudara sepersusuan. Fafaraqaha, maka Uqbah menceraikan wanita yang telah dia nikahi tadi karena sebab dia adalah hakikatnya saudara sepersusuannya. Fanakahat zaujan ghairaha, kemudian wanita tadi menikahi suami yang lainnya. Jadi dari hadis ini jelas sekali, ya, kaitannya dengan bab bahwasanya sahabat ini begitu mendapatkan masalah yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan urusan agama, maka beliau langsung apa? Melakukan perjalanan menuju apa? Menuju kota Madinah untuk mencari penyelesaian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka pertanyalah kepada ahlul ilmi apabila kalian tidak tahu. Pergilah beliau menuju ke kota Madinah, melakukan perjalanan ke sana, kemudian dari situlah persoalannya selesai. Bahwasanya apa yang dikatakan kepadamu tentang masalah nasab dan persoalan ini telah terjadi. Masih sesuatu yang telah tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Maka walaupun Rasulullah tidak memastikan karena beliau tidak tahu secara wakilnya, hanya berita itu dan apa yang dikabarkan oleh ibu persusuannya telah terjadi, maka diceraikanlah wanita tadi karena memang hukumnya menjadi haram baginya untuk menikahinya. Ya. Ada pun rawi-rawi dari hadis ini, yang pertama Ahmad ibn Muqatil Al-Maruzi, ini juga telah kita jelaskan, ini termasuk di antara gurunya Imam Bukhari, beliau adalah seorang yang thiqah. Nah, kemudian yang kedua Abdullah ibn Mubarak Al-Maruzi, ini juga salah satu di antara imam min a'immati al-hadis. Kemudian yang ketiga adalah Umar ibn Sa'id ibn Abi Husain An-Nawfali Al-Makki. Nah, ini seorang tabi'in, meriwayatkan dari Tawus, Wata' dan yang lain-lainnya. Dan dia adalah seorang yang thiqah. Dan dia adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya dalam masalah ilmu hadis. Kemudian yang keempat Abdullah bin Ubaidillah ibn Abi Mulaikah Zuhair bin Abdullah At-Taimi Al-Quraisy. Ini juga telah kita jelaskan tentang kondisinya. Yang kelima adalah Uqbah ibn Al-Harith ibn Amir ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdul Manas Quraisy Al-Makki. Seorang sahabat masuk Islam pada saat Fathul Mekah, tinggal di Mekah. Begitu. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi perkara-perkara yang di situ ada syubhatnya. Ya. Perkara-perkara yang ada syubhatnya, seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Uban al-Harith ketika ada berita bahwa dia dan wanita yang dia nikahi adalah ada hubungan persusuan, walaupun tidak bisa dipastikan secara nyata karena beliau sendiri mengatakan, aku tidak tahu, engkau telah menyusuiku dan engkau juga tidak mengabarkan kepadaku sebelum aku menikah dengannya. Tapi karena ini menimbulkan syubhat pada perkara yang apa? Perkara yang diharamkan, maka beliau bertanya dan kemudian meninggalkan urusan ini dan lepas dari perkara yang syubhat tadi. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga diri dan kehormatannya. Begitu ya. Dan juga dalam hadis ini terdapat apa semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Sampai harus meninggalkan kampung halamannya kemudian berpergian dalam rangka untuk menuntut ilmu. Walaupun masalah itu masalah satu saja, sebagaimana pada beberapa bab sebelumnya kita membahas bagaimana seorang sahabat Jabir bin Abdullah harus berjalan 2 bulan pulang dan pergi hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Nah, oleh sebab Imam Syafi'i mengatakan, "Law anna rajulan safara min aqsal Sam ila aqsal Yaman li hifz kalimatan fa'uhu fi mabaqiya min umri lam ara safaru yati." Kalau seorang melakukan perjalanan yang jauh dari ujung Syam sampai ujung Yaman. Dan sekarang kalau pesawat ya perjalanan sekitar dari Yaman ke Syam itu sekitar 4 jam ya. Kalau zaman dulu Allahu alam ya. Nah. Untuk apa? Untuk mencari ilmu dari sebuah hadis yang bermanfaat baginya dan juga bagi umurnya. Maka tidaklah perjalanannya dia itu perjalanan yang sia-sia. Ya. Ini ya. Kemudian yang ketiga, dari zahir hadis ini diperbolehkannya persaksian satu orang wanita dalam masalah persusuan. Sebagaimana umumnya bahwa persaksian wanita itu dua orang wanita ya. Farajul wa imra'atani, satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Jadi kaidahnya kalau dalam memberikan kesaksian maka dua orang wanita. Tapi dalam masalah radha'ah, dalam masalah persusuan, apalagi wanita ini adalah wanita yang menyusuinya secara langsung, maka tidak dibutuhkan wanita yang kedua. Ya. Cukup satu orang sudah cukup ya. Ini mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika memberikan fatwa kepada sahabat Uqbah Ibn al-Harith sesuai dengan apa yang dikatakan oleh wanita tadi, itu membab apa? Mujanabah anis syubhat. Jadi Nabi SAW ketika memberikan fatwa untuk meninggalkan wanita yang telah dia nikahi, itu dalam rangka untuk apa? Meninggalkan syubhat. Bukan qata'an, bukan keputusan beliau bahwa beliau menerima persaksian dari satu orang wanita tadi, tidak. Tapi dalam rangka untuk menjaga diri sahabatnya dari syubhat. Nah, tapi dari zahir hadis ini, dan itu juga yang diyakini oleh para ulama, terutama Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, bahwa ya cukup satu orang wanita yang dia menyusui, baik laki-laki atau perempuan, cukup dengan satu orang saja dia mampu memberikan persaksiannya, apalagi perkara tersebut sudah tersebar di kalangan masyarakat. Nah, ini kebiasaan ya, kebiasaan orang Arab ya, kalau punya anak kemudian anaknya tersebut dibawa ke daerah pedalaman, ya, seperti apa yang terjadi pada diri Nabi SAW, nah, disusukan ke wanita yang tinggal di daerah pedalaman, yang pada saat itu daerah pedalaman itu terkenal dengan kebersihan airnya, kebersihan hawanya, dan orang-orangnya. Maka biasanya orang kota membawa anak-anak mereka untuk dipersusukan kepada wanita-wanita yang tinggal di daerah pedalaman. Seperti itu biasanya yang mereka lakukan. Kalau kita mungkin tidak biasa. Tapi harus diingat, nah, kadang kita, istri kita sedang sakit begitu, akhirnya tidak mampu menyusui anak bayi kita. Kemudian disusukan tetangga sebelah. Itu dianggap biasa saja. Sementara persusuan yang menjadikan mahram itu 5 kali persusuannya, khamsaratu'at. Nah, kenyang. Maksudnya apa? Ketika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita, dia minum, kemudian setelah itu melepaskan dari teteknya. Nah, biasanya kalau minum kemudian melepaskan dari teteknya, itu dianggap 1 kali persusuan. Kemudian minum lagi sampai habis nafasnya, kemudian melepaskan dari teteknya, itu sudah 2 kali. Jadi kalau sudah berhari, kadang 2 hari, 3 hari, maknanya sudah dianggap sebagai saudara persusuannya, anak persusuan bagi wanita tersebut. Maka jadilah mahram bagi anak-anak yang lainnya. Kalau di masyarakat kita biasa saja, anak disusukan ke tangga begitu. Nah, ini tidak bisa ini. Nah, ini ada hukum yang mengikat keduanya dan keluarga dari wanita yang menyusuinya. Ini mohon diperhatikan ini. Ya. Karena ini masalah halal dan haram ini. Ya. Ini jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya diperbolehkannya seorang wanita yang menyusui memberikan kesaksiannya walaupun tidak ada saksi yang lain bersamanya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan ala husni. Timamikum wa istimaikum. Kita cukupkan subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.